Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd ikhwati ahibba rahimani wa rahimakumullah. Maklum adanya bahwasanya umat ini tidak akan bisa dipisahkan dari generasi pertamanya jika mereka menginginkan kemuliaan dan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Perkara itulah yang dijelaskan, disebutkan oleh Imam Malik Ibnu Anas rahimahullahu ta'ala, sebagaimana riwayat Ibnu Abdul Barr dalam Tamhid. Kata Imam Malik, kana Wahb ibnu Kaisan yaq'udu ilaina wa la yaqumu abadan hatta yaqula lana i'lamu annahu la yuslihu akhiru hadzal amr illa bima aslaha awwalahu. I'lamu annahu la yuslihu akhira hadzal amr illa bima aslaha awwalahu. Wahab ibnu Kaisan rahimahullah, imam, kalau beliau duduk bersama kami, tidak pernah beliau kemudian berdiri meninggalkan majlis. Dan itu selalu sebelum beliau berdiri meninggalkan majlis, selalu beliau sampaikan kepada kami, ketahui oleh kalian, murid-muridnya yang di majlis, bahwa tidak akan bisa membenahi akhir perkara ini kecuali dengan sesuatu yang telah membenahi awal dari perkara ini. Kultu, perawi dari Imam Malik bertanya kepada Imam Malik, yuridu madza, apa yang diinginkan, apa yang dimaksud oleh Imam Wahab bin Kaisan dengan pernyataannya ini. Qala yuridu fi badi'il islam au qala taqwa. Kata Imam Malik, yang beliau maksud awal permulaan Islam ini, atau beliau katakan perkara yang dimaksud adalah taqwa. Dari pernyataan Imam Wahab bin Kaisan ini, beliau adalah Abu Nu'aim Wahab bin Kaisan Al-Qurashi rahimahullah, yang meninggal tahun 127 Hijriah, pernyataan beliau ini tentunya dikuatkan, didukung oleh ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasul SAW, dan sekian banyak athar a'immah dari sahabat maupun tabi'in. Antara lain dari ayat-ayat Quran, firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Pasti Allah akan ampuni kalian, Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, ayat ini menjadi barometer, timbangan, diketahui dengannya siapa yang benar-benar cinta kepada Allah, siapa pula yang hanya mengaku-ngaku belaka. Maka tanda yang benar-benar cinta kepada Allah, dia ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala yang beliau ajarkan dan beliau dakwahkan. Dan dengan itu dia akan dicintai dan diridhai oleh Allah. Maka tidak akan seorang hamba mendapat cinta Allah, keridhoannya, pahalanya, kecuali jika dia benar-benar membenarkan, meyakini segala yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia taati dan dia amalkan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini sebagai hakim penentu, siapapun yang mengaku cinta kepada Allah, akan ditentukan seperti apa mutaba'ah dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menentukan benar atau hanya sebatas pengakuan. Dan Allah pun sebutkan di ayat lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah ada teladan baik bagi yang mengharap Allah, hari akhir, dan banyak berzikir kepadanya. Kata Imam Syaukani, ayat teguran bagi orang-orang yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW saat itu. Maka diingatkan oleh Allah bahwa Rasulullah qudwah, teladan bagi kalian. Beliau saja berkorban dengan jiwa, raga, dan hartanya fisabilillah, membela agama Allah, dan ini teladan bagi kalian untuk kalian tiru. Walaupun ayat sebabnya adalah khusus terkait peperangan tadi, namun tentunya dia lebih umum pada setiap orang yang ingin meniru, mengikuti dan mencontoh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu pula yang Allah sebutkan di ayat Al-Hasyr, wa ma ataakumul wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Segala yang Rasul sampaikan kepada kalian, ambil, oleh kalian lakukan, dan yang beliau larang, tinggalkan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian kepada Allah dengan meninggalkan larangan-larangannya, menjalankan perintahnya, karena Allah maha keras hukumannya. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha mendengar, mengetahui segalanya. Allah dalam ayat ini, kata Ibnul Qayyim, melarang setiap orang untuk mendahului Allah dan Rasul-Nya, termasuk, dan bahkan Ibnul Qayyim sebutkan bentuk pendahuluan atau mendahului Allah dan Rasul-Nya yang sangat besar ketika seorang hamba mendahulukan akal dan rasionya, logikanya, ketimbang apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Oleh karenanya para ulama salaf menyebutkan makna ayat, jangan kalian komentar, berbicara sesuatu sebelum ada pernyataan dari Allah dan Rasul-Nya. Jangan kalian berbuat, mengamalkan sesuatu sebelum ada perintah, petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Oleh karenanya, kata Ibnu Qayyim masih, orang yang lebih mengutamakan akalnya atau pendapat orang lain, siapapun dia, adalah orang yang sangat bermaksiat, paling bermaksiat kepada Allah, kepada Nabi-Nya, dan orang paling mendahulukan sesuatu selain Allah dan Rasul-Nya, ketimbang Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih, jangan kalian mendahulukan sesuatu, mendahului Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini menjadi salah satu pokok dasar yang mewajibkan orang mengikuti dan mentaati Rasul SAW. Agar tidak ada yang berani mendahului dan mengedepankan sesuatu selain sunnah Nabi-Nya. Rasulullah SAW ketika mengatakan muru Abu Bakar fal yusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat, yang ngimami ketika beliau sakit Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan kepada Hafsah, katakan kepada beliau bahwa Abu Bakar orang yang gampang menangis. Kalau baca Quran suaranya pun pelan. Ini khawatir tidak akan terdengar oleh yang belakang-belakang makmum. Maka mintalah kepada beliau untuk menyuruh Umar sebagai imam, suaranya lantang. Rasul katakan, inna kunna la antunna sawahib Yusuf. Sungguh kalian para wanita ini seperti sawahibu Yusuf, yang para wanita yang ada di zaman Yusuf. Muru Abu Bakar falyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami orang. Sawahibu Yusuf, Rasul sebutkan ini makna yang dikehendaki, fitnah dengan menghindarkan sesuatu yang semula itu boleh diarahkan kepada sesuatu yang itu tidak boleh. La tuqaddimu baina yadallahi wa rasulih. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Beberapa ayat-ayat ini cukup nyata menjelaskan kepada kita wajibnya ta'assi, wajibnya setiap muslim muslimah untuk selalu bertauladan, mentaati sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang makna yang dikehendaki oleh Imam Wahab bin Kaysan. Perkara badi'id-din, permulaan dasar agama ini, atau takwa. Di dalam sunnah pula banyak hadis-hadis Rasul yang juga menguatkan pernyataan beliau ini. Antara lain yang dari hadis Imran bin Husain, Rasulullah SAW sebutkan, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kalian generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Al-hadith. Demikian pula hadith Ibnu Mas'ud di Bukhari Muslim, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat ini atau manusia ini generasiku, kemudian generasi yang berikutnya, kemudian generasi yang berikutnya. Ini pemberitaan dari Rasulullah SAW bahwa khairiyah yang terbaik ada pada generasi beliau, kemudian dua generasi yang setelahnya, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Yang disebut dengan kurun mufaddalah, generasi terbaik, generasi emas. Yang ketika diitlakkan lafaz salaf, kepada merekalah terarah Siapa salaf? Ya mereka lah generasi utama ini, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Di hadis Abdullah bin Amr bin As di Muslim, Rasulullah SAW juga menyampaikan seperti kata Abdullah bin Amr, kunna ma'a Rasulillah SAW fi safar. Kami bersama Rasul dalam suatu safar. Fanazalna manzilan. Kami berhenti di suatu tempat. Faminna man yuslihu khaba'ah, wa minna man yanta'il, wa minna man huwa fi jashrih. Idnada munadi Rasulillah. Di antara kami ada yang benahi tendanya, ada yang membenahi sandalnya, ada yang benahi ini itu. Sampai kemudian penyeru Rasulullah SAW menyerukan as-salatu jami'ah. Fajtama'na ila Rasulillah. Maka kami pun kumpul pada Rasulullah. Lalu beliau sampaikan nasihatnya, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Setiap nabi sebelum aku punya kewajiban menunjukkan kepada umatnya segala kebaikan yang beliau tahu itu baik bagi mereka. Wa yundhiruhum an syarri ma ya'lamuhu lahum. Mengingatkan mereka dari segala kejelekan yang itu jelek bagi mereka. Lalu beliau katakan, wa inna ummatakum hadhihi. Umat kalian ini, ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Ditentukan, dijadikan keselamatannya afiyah ada pada generasi awalnya. Wa sayusibu akhiraha bala wa umurun tunkirunaha. Adapun yang belakangan-belakangan akan menimpa mereka cobaan, bala dan perkara-perkara mungkar yang kalian ingkari. Wa taji'ul fitnah wa yuraqqiqu ba'dhuha ba'dhan. Datang fitnah yang sebagiannya menipiskan sebagian yang lain. Artinya fitnah yang datang berikutnya ternyata lebih dahsyat. Lewat datang fitnah berikutnya ternyata lebih berat dan seterusnya. Wa taji'ul fitnah fa yaqulul mu'min hadhihi mahlakati thumma tankashif. Datang fitnah si mukmin karena takut mengatakan ini yang akan menghancurkan aku. Tapi kemudian diangkat itu fitnah. Wa taji'ul fitnah fa yaqul mu'min hadhihi hadhihi. Ternyata datang fitnah berikutnya. Kembali dia katakan di sini aku binasa. Ternyata kemudian diangkat lagi dan seterusnya. Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dimasukkan surga, hendaklah datang kepadanya ajalnya dalam keadaan dia tetap beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia bermuamalah kepada orang lain seperti dia senang orang lain bermuamalah pada dirinya. Kamu enggak ingin didolimi, jangan mendolimi orang. Kamu tidak ingin disakiti, jangan menyakiti orang. Kamu enggak ingin ditipu, jangan menipu orang, dan seterusnya. Asyahid di dalam potongan hadis Rasulullah SAW, ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Telah ditentukan bahwa afiyahnya umat ini ada pada generasi awalnya. Dijadikan demikian sebagai toladan bagi mereka, panutan, mu'afa, terselamatkan mereka dari sekian banyak fitnah dan kejelekan. Afiyah dijadikan pada mereka agar umat yang datang setelah mereka mau mengikuti jejak mereka, meniru dan mentauladani mereka semua. Karena mereka orang-orang yang mu'afaun, mendapat afiyah, diberi afiyah, keselamatan, kebaikan. Kembali kepada atsar Imam Wahb bin Kaisan dengan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasul yang membenarkan kandungannya, berarti kita bisa memahami yang pertama, sempurnanya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, beliau sangat haris, antusias sangat, semangat untuk mengajari umatnya. Baik itu dalam bab akidah, ibadah, maupun itu dalam muamalah. Tidak ada yang ditinggal, tidak ada yang dibiarkan oleh Rasulullah SAW umatnya dalam kebimbangan dan ketidaktahuan. Beliau ajarkan semuanya. Yang kedua, keselamatan, dan itu tentunya dambaan setiap muslim, muslimah, ingin selamat di dunia dan akhiratnya terlebih. Dan itu keselamatan hanya ada, hanya kamu dapati dengan mengikuti jejak umat yang terdahulu, generasi awal umat ini yang Allah berikan padanya keselamatan dan afiyah. Di saat Rasulullah SAW mengajarkan agama ini kepada sahabat dan para sahabat, para sahabat memetik langsung Islam ini dari Rasulnya. Islam yang ghaddan tariya, fresh, belum ternodai, belum terkontaminasi, belum tercoreng dengan syubhat dan fitnah yang berbagai macam bentuknya. Afiyah Allah berikan pada mereka. Kamu ingin keselamatan, contohlah mereka, ikuti. Jadikan sebagai tauladan bagimu. Yang ketiga, kalau kita mengingat hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di mana Rasulullah sebutkan man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara ini, yang perkara din, agama, yang bukan darinya, maka tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Tertolak seakan itu tidak ada, tidak teranggap, seakan seperti orang yang belum melakukan, padahal dia sudah keluar segalanya, ya tenaga, ya harta, ya ini itu, tapi seperti gak ada, gak dianggap, tertolak, dikembalikan padamu. Allah gak ridhoi. Karena tertolak ini kalau dinisbatkan kaitannya dengan ibadah, maka konsekuensinya adalah fasad. Berarti ibadah itu rusak, tertolak, gak teranggap, rusak, batil. Kalau itu kepada muamalah, berarti itu pun mulgha, gak teranggap, tertolak. Sehingga dengannya akad-akad itu tidak sah, tidak teranggap, belum merubah status dan perpindahan barang atau nilai jualnya. Kalau itu jual beli misalnya, karena dengan cara yang dilarang oleh Rasul, barang belum teranggap sah milik si pembeli, dan nilai harga yang diterima oleh si penjual pun tidak teranggap itu halal baginya. Tetap syariat memandang itu barang milik si penjual. Transaksi itu tidak sah, mulgho, sia-sia, raddun, tertolak, kembali padanya. Itu pula yang terisyaratkan dalam hadis Irbad ibn Sariyah al-Ma'ruf. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Wa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin ila akhirih. Yang hidup setelah aku dari kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Mendapati itu untuk selamat, pegang oleh kalian sunnahku dan sunnah para khulafa' rasyidin. Gigit oleh kalian dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhi oleh kalian, hati-hati kalian dari perkara yang diada-adakan, dibuat-buat, asing, bukan datangnya dari Allah, bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasiat imam ini, mau'idhah bagi kita semua, terlebih kita yang hidup di masa-masa belakangan seperti ini, diwasiatkan oleh Imam Wahab bin Kaizan, gurunya Imam Malik ibnu Anas. Zaman sudah jauh-jauh hari menasehatkan kepada generasi-generasi untuk mereka yang belakangan akan datang, bahwa tidak akan mereka terbenahi, tidak akan mereka jadi baik kecuali dengan berteladan dan mengikuti para ulama salafnya, orang-orang yang pada keadaan afiyah, terselamatkan, terjaga iman dan agamanya. Yang serupa dengan ini, wasiat Imam Auza'i rahimahullahu ta'ala ketika beliau katakan, isbir nafsaka ala sunnah, sabarkan dirimu di atas sunnah, kuatkan menghadapi berbagai tantangan dan resiko. Waqif haitsu waqafal qaum, berdirilah kamu, berhentilah kamu di mana para sahabat berhenti. Artinya, lihat para sahabat. Diamnya mereka pun itu ilmu. Ketika mereka tidak tanyakan kepada Rasul, mereka tidak membahasnya, maka tauladan pada kalian. Berarti kalian pun harus demikian, menerima, tidak mempermasalahkannya, tidak panjang lebar membicarakannya, membahas kesana kemari. Sahabat tidak ada yang seperti itu. Kif haitsu waqafal qaum, sahabat berhenti di situ, ya kamu pun berhenti. Waqul bima qalu, katakan apa yang mereka katakan. Seperti apa mereka berbicara, seperti apa mereka menjelaskan, itulah yang kalian jelaskan. Itulah ilmu. Wa kuffa amma kaffau anhu wasluk sabil salafika salih fa innahu yasa'aka ma wasi'ahum. Tahan olehmu apa yang itu menahan juga para sahabat. Mereka menahan diri, tidak berbuat, tidak berbicara, maka kamu pun harus menahan diri dalam perkara-perkara tersebut. Tidak berbicara, tidak berbuat seperti para sahabat. Ikuti jalan mereka salafus saleh, karena cukup bagimu apa yang cukup bagi mereka. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ketika di hadapan khalifah menghujat, membantah Ibn Abi Duat, beliau tanyakan kepada mereka, yang kamu dakwahkan ini bahwa Quran makhluk, waliyadzubillah, dan kamu jadikan besar yang tidak mengatakan ini, tangkap, disiksa, sebagian dibunuh, dijadikan perkara besar dan didakwahkan sedemikian rupa. Apa, tentunya dalam Quran, Sunnah enggak ada, apa pernah diserukan oleh Abu Bakar Siddiq? Enggak, kata dia. Mungkin Umar bin Khattab, enggak ada. Uthman bin Affan, enggak ada. Ali bin Abi Thalib, enggak ada. Sahabat siapa satu pun dari mereka, enggak ada. Karena kalau dia bilang ada, akan dituntut di mana, mana buktinya. Dan dia tahu memang enggak ada. Tapi mungkin dari para tabi'in, murid-murid sahabat, Ibnu Sirin, Hasan Basri, Mujahid, fulan fulan. Ada yang menyeru seperti dakwahmu ini? Enggak ada. Atba' tabi'in juga enggak ada. Mereka enggak ada yang bicara dalam hal ini. Tidak ada yang menjelaskan, apalagi mendakwakan Quran itu makhluk, sampai menjadikan ujian bagi orang yang tidak mengatakan ini siksa begini. Kata Imam Ahmad, perkara yang tidak diketahui, tidak didakwahkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan para atba' tabi'in, enggak dikenal oleh mereka, kemudian cuman kamu yang tahu, kamu yang mengenalnya, kamu yang mendakwahkannya, dan itu dalam konteks agama, sementara sahabat enggak ada yang ngerti, enggak ada yang tahu, enggak ada yang mendakwahkan, tabi'in pun enggak ada, hanya kamu. Kamu lebih mengerti dari mereka, lebih paham agama dari mereka. Jadi barometer para sahabat, salaf, tabi'in, itu pula yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Itiba'lah kalian dan jangan kalian mengada-ngada, membuat sendiri ajaran baru, bikin konsep baru, karena kalian itu telah tercukupi, sudah cukup. Kalian tinggal meniru, tinggal ngambil, tinggal mencontoh seperti apa sahabat Nabi, bagaimana akidah mereka, karena mereka alal hudal mustaqim, di atas hidayah yang lurus, di atas afiyah. Tiru saja seperti apa akidah mereka, bagaimana ibadahnya, akhlak, muamalahnya, adabnya, alal afiyah. Ini beberapa riwayat athar yang disebutkan oleh imam-imam sunnah. Sebagai wasiat pula, agar umat ini mau merujuk dan kembali kepada para ulama salafnya, menyadari ketumpulan dirinya dan keutamaan besar yang ada pada para ulama salafnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap mukmin yang benar-benar menginginkan keselamatan bagi dirinya, berharap kebahagiaan untuk dia dapati di dunia dan akhiratnya, akan selalu berkaca, bercermin kepada nusus, nas-nas dalil dalam Quran maupun di dalam sunnah. Di dalam hadis Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah sallam menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan kepada surga. Tariqan umum, jalan apapun itu, artinya dengan kamu duduk di majelis, duduk di tempat seorang alim belajar, dengan kamu membaca, dengan kamu mendengar, dengan kamu mencatat, dengan segala macam cara jalan untuk mendapat ilmu, safar ke sana kemari mencari ilmu. Dan ilmu pun Rasul katakan ilman, nakirah juga umum, karena konteksnya syarat agar tidak difahami keutamaan ini, Allah mudahkan jalan ke surga hanya bagi yang ilmunya banyak. Orang yang cari ilmu banyak tidak, karena Rasul katakan ilman nakirah, kalaupun itu sedikit, bahkan kalaupun itu hanya satu huruf, tapi itu ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan bagimu jalan ke jannah. Wa innal malaikata latadha'u ajnihataha li talibil ilm ridhan bima sana'. Para malaikat pun meletakkan sayap-sayapnya bagi para penuntut ilmu karena ridho dengan perbuatan mereka. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fi jawfil ma. Seorang alim istighfar untuknya seluruh yang di langit-langit, di bumi, bahkan ikan di dalam air. Wa innal ulama warathatul anbiya. Ulama ahli waris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Walakin warathul ilm. Tetapi ilmu yang mereka wariskan. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Yang mendapati warisan itu sungguh telah mendapat bagian yang sangat banyak sekali. Disinilah kita mengetahui bagaimana kesungguhan dan semangat para sahabat Rasul SAW dalam mengejar mendapat ilmu warisan Nabi, warisan para anbiya. Seperti apa hirs mereka, semangat mereka untuk mendapatinya. Karenanya mereka menjadi orang yang paling tahu dan paling mengerti al-huda, hidayah, petunjuk ini, hadyu. Karena memang mereka sangat perhatian, betul-betul segala-galanya bagi mereka ilmu syar'i. Qala Allah, qala Rasul. Sampai-sampai para a'imah menyebutkan man khalafa ijma'a sahabah, yang menyalahi kesepakatan ijma' para sahabat, artinya dengan keadaan dia tahu dan sengaja menyalahi kesepakatan sahabat, fahuwa dhalun mudhil sahibu hawa, mengikuti hawa nafsunya, sesat dan menyesatkan. para a'immah, banyak dari para tabi'in, Sa'id bin Musayyib, Urwa bin Zubair, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Abul Aliyah, Sa'id bin Jubair, Sya'bi, dan imam-imam tabi'in yang lain, orang-orang yang juga dalam masalah ilmu luar biasa perhatian mereka, semangat mereka untuk mempelajari dan mendapatinya, untuk bisa memahaminya. Segala-galanya bagi mereka ilmu itu. Kemudian imam-imam Islam yang setelah mereka, Syafi'i, Ahmad, Malik, fulan, fulan, fulan, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, dan yang setelah-setelahnya, Bukhari, Ahmad, Syekhul Islam yang datang setelahnya, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Rajab, Ibnu Kathir, Zahabi, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan para imam-imam Islam yang lainnya juga begitu besar perhatian mereka dan kepedulian mereka terhadap ilmu. Mereka tulis karya-karya ilmiah sebagai warisan dari mereka untuk generasi yang berikutnya. Harapannya untuk itu dibaca, dikaji dengan benar-benar serius. Dalam perkara ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengetahui kesungguhan para ulama kita dalam mengikuti pendahulu-pendahulunya dari sahabat dan tabi'in, maka setiap orang yang menisbatkan diri kepada dakwah menjadi juru dakwah, menjadi dai, ada beberapa macam bentuknya. Yang pertama, orang-orang yang sungguh-sungguh dan benar-benar serius mengamalkan, mempelajari, mengamalkan, dan itu yang dia dakwahkan terkait dakwah untuk umatnya, dan yang bersama dengannya mau mengikuti jejak para salaf yang mendahului dia, sahabat dan tabi'ina lahum bi ihsan. Benar-benar dia ingin umat ini rujuk, meniru dan membenahi agamanya seperti agama para sahabat dan tabi'in. Dibenahi segalanya, utamanya akidahnya, tauhidnya, apa yang menjadi keyakinan mereka, apa yang menjadi akidah mereka untuk ditiru. Yang menyalahi itu harus ditinggalkan, diluruskan. Mereka inilah orang-orang yang tersebutkan di dalam hadis, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh, akan membawa ilmu ini pada setiap generasi orang-orang terbaiknya. Udul yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Mereka menafikan, menolak tahrif, penyelewengan dari orang-orang yang hulu, berlebihan, amalan ahlul batil dan pentakwilan orang-orang jahil. Uduluhu, orang-orang terbaik ini, para da'inya. Yang kedua, du'atul dhalal, para da'i yang menyeru kepada kesesatan. Du'atul ahwa, yang hanya berjalan dengan hawa nafsunya berdakwah. Mereka menyimpang jauh dan mereka tinggalkan para ulama salaf, tidak mau mereka tengok, tidak mau apalagi mau mereka rujuk, meniru, bertoladan kepada mereka. Mereka buang jauh-jauh. Tersesatlah mereka dari al-huda, petunjuk yang benar. Ini yang diingatkan oleh Wahab bin Kaysan, tidak akan bisa terbenahi. Akhir umat ini kecuali dengan yang telah membenahi awal umat ini. Kamu enggak niru mereka enggak bisa untuk kamu mendapat lezat dan manisnya iman, kebenaran agama ini. Tidak akan bisa, karena afiyah Allah berikan pada mereka. Yang ketiga, du'atul jahl, para da'i yang jahil, berdakwah dengan kejahilannya, tidak punya alat yang cukup, tidak punya modal cukup untuk berdakwah, gak tahu apa yang harus dia sampaikan kepada orang. Tidak punya dalil, hujjah, tidak bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah apa yang dia dakwakan kepada orang lain. Maka mereka lebih banyak merusak ketimbang membenahi. Pernah disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, annasu thalatha, orang itu tiga macam, alim wa muta'allim wa hamajun ru'a atba' kulli na'iq. Yang pertama, seorang alim punya ilmu. Yang kedua, muta'allim, sedang proses belajar. Yang ketiga, hamaj, ru'a, orang-orang yang kebingungan, tersesat. Ngikuti kepada setiap teriakan. Fulan berbicara begini, fulan yang itu begitu, sini diikuti, ini diikuti, ini didengar, yang itu dengar. Enggak punya apa-apa. Sehingga baginya semua benar, semua baik, semua hamaj. Oleh karenanya a'immah seperti Imam Wahab bin Kaysan rahimahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa tidak akan dakwah ini berjalan dengan benar, tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau kita tidak kembali merujuk kepada para ulama salaf. Mereka bukan sekedar masa generasi yang ada kemudian lewat, meninggal, kemudian selesai. Tetapi yang ada dari mereka ini juga konsep manhaj yang ada, yang mereka wariskan kepada umat generasi yang setelah mereka. Setiap orang yang mengaku dan menganggap bahwa salaf sebatas generasi yang barokah, generasi yang baik, atau bahkan kalau bahasa mereka, mereka katakan mereka lebih selamat, memang lebih mengerti, lebih hikmah, tetapi kita yang belakangan lebih tahu kondisi yang ada di zaman kita. Tidak bisa disamakan dengan kondisi yang ada di zaman itu, zamannya mereka. Maunya gak bisa diterapkan. Gak bisa kita ngambil untuk kemudian itu yang kita pegangi. Manhaj itu yang kita amalkan di zaman kita. Sudah gak cocok. Itu maunya. Maka ini tentunya seruan syaitan tipu daya dari syaitan untuk memisahkan generasi belakangan ini dari generasi awalnya sehingga terputus mata rantai umat ini. Sudah. Mereka hanya menjadi bahan cerita, hanya ada di kitab-kitab, adapun untuk dikaji, kenapa mereka diberi afiyah, apa yang ada pada mereka, kok diselamatkan, diridhoi, dikatakan khairiyah terbaik untuk ditiru konsepnya, ini enggak ada. Diputus. Kalau sudah diputus, wal'iyadzubillah, siapa yang akan memimpin umat ini, yang menjadi imamnya, panutannya, ditiru segalanya, diambil darinya. Sementara itu bukan orang yang selamat, bukan orang yang diberi jaminan oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, Imam Malik, Imam Darul Hijrah rahimahullahu ta'ala, dengan pernyataan Imam Wahab bin Kaisan ini memberi manhaj yang wadih bagi kita. Metode yang begitu jelas, gamblang. Ketika beliau katakan tidak akan terbenahi, tidak akan jadi baik akhir umat ini kecuali dengan yang menjadikan baik umat yang pertamanya, generasi pertamanya. Dan itu tidak akan bisa didapati kecuali dengan al-iqbal alal kitab wa sunnah, kembali berhukum, merujuk, berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Bagaimana para sahabat dalam hal itu? Yang mana Rasulullah sebutkan yang mendapat itu sungguh telah mendapat bagian yang banyak sekali, warisan Rasul, ilmu kenabian ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan tauhid di Mekah sekian tahun lamanya, 13 tahun sebelum banyaknya kewajiban turun, sebelum banyak perkara-perkara itu diharamkan. Tauhid itu yang beliau tekankan. Beliau konsentrasi di situ. Setelah ini difahami dengan baik dan kalbu mereka menjadi soleh karenanya, wadah menjadi wadah yang bersih, menjadi lunak, datanglah secara berangsur-angsur perintah-perintah, larangan-larangan dari syariat. Mereka siap sudah menjadi orang yang taat, siap terikat, yakin tauhid ketaatan ketika larangan, kan itu mencoba. Ini yang membuat saleh kalbu mereka, iman, tauhid, yang karenanya kemudian amalan pun akan ikut menjadi saleh. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, seperti yang Rasulullah sebutkan. Kalau itu baik, akan ikut baik seluruh tubuhnya, kalbu. Dalam perkara ini pula, umat ini tidak akan berharap, jangan berharap kesolehan kolbunya. Padahal itu menentukan kesolehan seluruh jasadnya. Tidak akan bisa berharap kesolehan kolbunya jika mereka sendiri tidak berusaha, tidak bersungguh-sungguh mensolehkan kolbunya. Dan itu tidak akan bisa didapati kecuali dengan apa yang membuat soleh kolbunya para salafus soleh. Tauhid mereka digembleng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karenanya jalan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ilmu dan amal saleh. Ilmu nafi' dan amal saleh. Ketika Allah sebutkan dalam Quran, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ayat sebelumnya Allah sebutkan, أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ apakah sama orang yang berdiri lama dalam sholatnya, khusyuk, sajidan wa qa'iman, ya dia sujud, dia berdiri dalam sholatnya, yahdharul akhirah, dia takut dari akhiratnya, wa yarju rahmata rabbih, dan dia berharap juga rahmat Rabb-nya. Kemudian Allah katakan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun." Maka apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Sebagaimana itu tidak sama, tidak sama pula orang yang tidur menuruti rasa kantuknya malas bangun dengan yang bangun malam ibadah takut berharap, tentunya tidak sama. Ini tidak sama pula itu. Kalau potongan belakangan tentang ilmu, apakah sama yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Potongan yang di depan tentang amalan, karena sholat termasuk amal. Baru setelah itu diakhiri, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Menunjukkan bahwa orang tidak akan bisa lepas dari dua ini. Semakin dia tahu ilmu nafi', semakin dia beramal saleh dengannya, semakin dia mendekat kepada kesempurnaannya, kebahagiaannya, dan semakin dia jauh dari ilmu, dari amal saleh, semakin jauh pula dia dari kebahagiaannya, semakin jauh dia dari kemuliaannya. Tidak akan sama dan tidak akan Allah samakan yang berilmu, yang beramal saleh dengan yang tidak berilmu dan tidak beramal soleh dengannya. Makanya apa yang diwariskan oleh para imam salaf, ilmu, dan amal soleh. Kalau orang itu jujur, mau mengkoreksi diri dan mau mengikuti jejak mereka, akan malu, akan melihat dirinya kecil, gak ada apa-apanya. Dalam ilmu jauh keilmuan mereka, dalam amalan pun demikian, jauh dibanding kita. Orang yang berpaling dari mereka ada padanya sifat kecongkaan, sombong, merasa dirinya sudah cukup ilmunya, mampu dengan apa yang ada padanya untuk memahami agama ini, untuk menyelesaikan masalah. Bagi dia ilmunya cukup sudah. Begitu pula dalam amalannya, seakan dia orang paling berjasa dalam Islam. Karena dia enggak tahu dan tidak mau tahu seperti apa salaf dalam ilmu maupun dalam amalan. Congkak, tidak mau. Kemudian kalau kesalahan dia atau kesalahan orang itu dibantah, yang dia inginkan, yang dia mau, udah diamlah untuk ditolerir kesalahan-kesalahan itu. Saling menghormati, saling menghargai, jangan ada yang membantah, jangan ada saling bantah, saling tuding. Bukan demikian ajaran salaf, para sahabat, tabi'in. Al-haqqu yuqal, kebenaran harus disampaikan. Dan itu ilmu. Begitu pula kebatilan harus dibantah, ditolak dari siapapun itu. Allah menyebutkan liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil walau karihal mujrimun, agar yang hak itu menjadi hak, yang batil menjadi batil, dibatalkan, walaupun jengkel karenanya orang-orang mujrim. Alasan mereka sering, syubhat yang diperdengarkan kepada kita, umat ini menghadapi musuh, banyak musuhnya, dari Yahudi, dari Nasoro, dari ini, dari itu, banyak. Butuh kesatuan, butuh kesolidan. Jangan gontok-gontokan di dalam. Sementara kitanya sendiri saling menyalahkan, saling tuding. Ada kalam atifi, omongan berdasarkan perasaan, bukan dalil. Tentunya persatuan umat perkara penting. Satunya mereka menghadapi musuh itu juga bagus. Permasalahannya bagaimana itu bisa dicapai, bagaimana umat ini bisa bersatu, dengan apa kamu menyatukannya, caranya. Bagaimana mereka bisa kuat menghadapi musuh-musuhnya. tidak akan semua itu dicapai kecuali dengan i'tisam. Merekanya kembali berpegang teguh dengan Quran, dengan sunnah, dan meninggalkan segala madhab dan sekte, aliran, ajaran yang sesat, yang batil, yang menyalahi Quran dan sunnah, apalagi itu dalam perkara akidah. Tanpa ini ya gak akan bisa mereka disatukan. Dalam keadaan akidahnya berwarna-warni, dalam keadaan manhajnya centang perenang, satu ke sana, satu kemari, gak akan bisa. Ini yang menjadi PR. Kalau umat harus bersatu, ya semua orang sepakat harus bersatu memang. Menghadapi musuh kita harus solid, ya iya harus solid. Cuman tidak dilanjutkan bagaimana supaya bisa bersatu ini. Kamu maunya untuk diam, tidak boleh ada amar ma'ruf, tidak boleh ada ingkarul mungkar, tidak boleh ada tahdir, tidak boleh ada bantahan. Dengan cara demikian, justru sebaliknya, itu yang mendatangkan bala. Justru karenanya umat terpecah belah ketika diam, tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Jangan berpecah belah. Berpegang dengan tali Allah, Quran, sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul, di ayat Allah juga sebutkan kalau kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikan itu kepada Allah dan Rasulnya. Allah wajibkan rujuk Quran dan Sunnah untuk menyelesaikan segala nizah, perselisihan, untuk memutus segala bentuk tali khilaf. Makanya ayat tidak mengatakan kalau kalian berselisih, ya sudah masing-masing menahan diri, saling menghormati, jangan ada yang saling bantah, jangan ada, gak ada ayat. Ayat mengatakan kembalikan kepada Allah, kepada Quran, kepada Rasul. Apalagi kalau hanya sebatas tujuan agar bersatu. Berselisih, diamlah. Jangan ada saling membantah dan menyalahkan. Yang penting terjaga kesatuan kalian. Enggak ada ayat begitu. Yang ayat sebutkan, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karenanya perpecahan dalam akidah tidak akan bisa menyatukan mereka. Yang ini Asy'ariyah, yang ini Mu'tazilah, ini Jahmiyah, ini orang-orang Syiah. Yang ini Ikhwan Muflisin, yang ini enggak bisa disatukan. Akidahnya berseberangan satu dan yang lain, centang perenang. Rasulullah katakan, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian ajaran yang kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat, kitab Allah dan sunnahku. Maka seperti itu para sahabat seperti itu, tabi'in dan para a'immah, mereka membantah. Sekian banyak kita dapat di bantahan, bahkan Rasulullah SAW, bagaimana beliau mencela, mentahdir khawarij, sekian banyak hadis sahabat, banyak pernyataan mereka. Tabi'in banyak juga mencela Murji'ah, Syiah, Jahmiyah, ini itu banyak. Seperti itulah tauladan kita. Adapun orang dipaksa, dituntut diam dan tidak boleh mengingkari, kita katakan akan kita terima asal kamu bisa menunjukkan contoh imam siapa yang seperti itu. Panutan kita, ada toladan dari para sahabat atau tabi'in. Itu mungkin yang bisa kita kaji, mengingat apa yang Wahab bin Kaisan sebutkan, tidak akan terbenahi akhir umat ini kecuali dengan yang membenahi generasi pertamanya. Sesi awal kita akhiri, wallahu taala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin.